Oh Jaka, mengapa dengan diriku? Haruskah catatan harian yang selalu penuh? Kadangkala aku ingin meraba isi hatimu berjaka. Kadangkala aku merasa punya tempat di sudut hatinya. Oh Jaka, mengapa dengan diriku? Haruskah catatan harian yang selalu penuh? Impian tak selalu dapat ku rangkai gemilang. Oh, oh, oh. Bagai elok pulau dewata, bagai diterpa angin surgawi. Nikmatnya dengan diriku. Haruskah catatan